Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masuk pada pasal yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala: Faslun fi adabin tata'allaqu bi salatil jum'ati wa yaumil jum'ah. Pasal tentang adab-adab yang berkaitan dengan salat Jumat dan hari Jumat. Wa hiya nahwu min 15. Dan adab-adab tersebut itu sekitar 15 adab. Ya. Walaupun di sini bukan pembatasan bahwa adab-adab sholat Jumat dan di hari Jumat hanya 15 ini yang disebutkan oleh penulis. Ya. Nah, karena ada beberapa adab yang beliau luput, ya, tidak menyertakan dalam bab ini. Namun beliau menyebutkan di sini bahwa adab-adab yang akan disampaikan di sini ada 15 adab. Ya. Ahaduhuma salah satunya, atau ahaduha salah satunya, an yasta'iddalaha min yaumil khamis wa fi lailatil jum'ah bitanzif wa ghusli thiyab wa i'dadi ma yasluhu laha. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu kita ketahui bahwasannya hari Jumat adalah khairul ayyam, ya, sebaik-baik hari, ya, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Dan hari Jumat adalah salah satu hari rayanya kaum muslimin, ya. Hari raya pekanan kaum muslimin adalah hari Jumat. Adapun dalil bahwasannya sebaik-baik hari adalah hari Jumat adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Imam An-Nasa'i alaihim rahmatullah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi uhbita wa fihi tiba alaih wa fihi mata wa fihi taqumus sa'ah. Al-hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu diciptakan Adam. Dan pada hari itu Adam diturunkan dari surga. Kemudian pada hari itu Adam diterima taubatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan pada hari itu pula Adam meninggal dunia. Dan pada hari tersebut, yaitu hari Jumat, taqumus sa'ah, akan terjadi hari kiamat. Al-hadis. Hadisnya panjang, namun kita mencukupkan dengan syahid ya. Titik pembahasan kita yaitu bahwa sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 15 adab yang harus diperhatikan di hari Jumat dan pada sholat Jumat ya. Ahaduha, salah satunya kata beliau, an yasta'idda laha min yaumil khamis, mempersiapkan diri untuk hari Jumat tersebut. Min yaumil khamis, dari sejak hari Kamis. Wa fi lailatil jum'ah, dan juga pada malam Jumatnya. Apa persiapannya? Bitanzif, dengan membersihkan diri ya. Sudah mulai bersih-bersih ya. Persiapan untuk menghadapi hari Jumat. Dan persiapan ini bisa dilakukan sejak hari Kamis dan malam Jumat. Wa ghasli thiyab, juga di antara persiapannya mencuci baju ya. Agar supaya nanti di hari Jumat dia bisa memakai baju yang sudah bersih ya, sudah wangi, bersih ya. Persiapannya kapan ya? Sejak hari Kamis ya, ataupun malam Jumat sudah dipersiapkan hal-hal ini ya. Wa i'dadi ma yasluhu laha, dan juga persiapan-persiapan yang lain yang dibutuhkan untuk menghadapi hari Jumat ya. Ini adab yang pertama, adanya persiapan-persiapan ya, untuk menghadapi hari Jumat. Asani, kemudian yang kedua, al-iktisalu fi yaumiha, mandi pada hari Jumat. Ya. Dan mandi di sini adalah mandi yang hukumnya wajib bagi laki-laki yang hendak melaksanakan sholatul jum'ah. Kama ja'a fil ahadith fi sahihain, sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, dalam sahih Bukhari dan juga dalam sahih Muslim. Wa ghairihima, dan hadis-hadis yang di luar sahihain, di luar sahih Bukhari dan sahih Muslim. Banyak riwayat atau hadis yang menunjukkan wajibnya mandi di hari Jumat. Ya. Di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang sudah ihtilam. Yani bagi setiap laki-laki yang sudah baligh. yang sudah wajib sholat Jumat. Ya. Nah, di dalam riwayat yang lain, ya, hadisnya banyak ya. Kita bawakan beberapanya saja. Ya. Salah satunya tadi. Di dalam riwayat yang lain dari jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam sahihain juga, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa'a minkumul jum'ah falyaghtasil." Barang siapa yang diantara kalian mendatangi salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Ya. Maka hendaklah dia mandi. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, ya, "Wal afdal fil iktisali an yakuna qubailar rawahi ilaiha." Ya. Kita cukupkan dalilnya dengan dua hadis tadi, ya, dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Kemudian kata penulis, "Wal afdal," dan yang lebih utama dalam mandi Jumat ini, hendaklah dilakukan qubail arwah ilaiha ilal jum'ah, yakni beberapa saat, ya, sebelum pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Ini yang paling afdol. Nah, jadi sebelum berangkat dia mandi, habis mandi tidak lama setelah itu dia berangkat. Nah, ini yang lebih afdol, ya. Nah, kemudian kapan bolehnya mandi wajib hari Jumat tersebut? Bolehnya mandi wajib di hari Jumat adalah setelah terbit fajar, yakni setelah masuk waktu sholat subuh. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat subuh, ya, sudah diperbolehkan untuk mandi Jumat. Ya. Jadi misalkan seseorang dia sebelum sholat subuh mandi misalkan, ya, maka apa itu sudah mencukupi untuk mandi Jumat. Ya. Sudah sah, ya, dikatakan sebagai mandi Jumat. Nah, walaupun dia mandinya ba'da subuh, ya, dan berangkatnya mungkin nanti jam 10 misalkan, ya. Nah, kalau dia sudah mandi, yang penting mandinya setelah subuh, ya, setelah masuk subuh, maka sudah sah mandi Jumatnya. Namun yang paling utama mandinya itu beberapa saat sebelum berangkat, ya, itu yang paling utama. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian as-salif yang ketiga, kita lanjut. At-tazayyunu bitanzifil badan, berhias. Ya. Di antara adab pada hari Jumat adalah at-tazayyun, berhias. Bagaimana cara berhiasnya? Bitanzifil badan, dengan bersih-bersih badan. Ya. Wa qassil adfar, dan memotong kuku. Wasiwak, dan bersiwak. Wa ghairi dzalika mimma taqaddama min izalatil fadlat, dan yang selain itu dari tindakan-tindakan menghilangkan kotoran sebagaimana yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Wa yatatayyabu, kemudian dia memakai wangi-wangian. Wayalbasu ahsana thiyabih, dan dia memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Nah, ini diantara adab yang penting yang hendaknya diperhatikan bagi seorang mukmin di hari Jumat. Nah, diriwayatkan dalam sahih Bukhari, ya, dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata' min tuhrin wa yadhanu min duhnihi aw yamussu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat kemudian dia memakai minyak wangi, ya, atau dia mengenakan minyak wangi rumahnya, ya. Ya, ini misalkan pakai bukhur, ya, di rumahnya, ya, sehingga wangi asapnya dan bajunya terkena asap tersebut, ya. Intinya dia mengenakan wewangian. Kemudian dia keluar menuju sholat Jumat. Dan sesampainya di masjid dia tidak memisahkan dua orang yang berdekatan. Kemudian sambil menunggu imam dia sholat, ya, sholat-sholat sunnah, ya, dua rakaat salam. Sampai imam tiba dan naik ke mimbar, ya. Kemudian setelah itu dia mendengarkan khutbah imam, ya. Orang yang melakukan hal ini, ya, mulai dari mandi tadi, ya, sampai dia mendengarkan imam khutbah, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang dia lakukan di hari itu sampai hari Jumat berikutnya. Nah, ya, ini diampuni dosa-dosa kecilnya. Asyahid di sini tadi, ya, disunnahkannya untuk mengenakan wewangian, ya, atau minyak wangi. Kemudian juga disebutkan tadi tentang siwak, ya. Adapun tentang siwak, maka dalilnya adalah hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Nah, termasuk sholat Jumat, ya, sehingga disunahkan untuk bersiwak. Kemudian disebutkan juga tadi tentang memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam musnadnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ah wa massa min tibin in kana lahu wa labisa min ahsana thiyabihi thumma kharaja wa 'alaihi as-sakinah hatta ya'tiyal masjid lam yarka' in bada thumma yarka'u in bada lahu walam yu'zi ahadan thumma ansata idza kharaja imamuhu hatta yusalliya kanat kaffaratan lima bainahuma." Ya, semana dengan hadis tadi, cuman ini ada tambahan lafaz, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian dia memakai minyak wangi, jika dia memiliki minyak wangi, ya, dan dia memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki, kemudian dia keluar ke masjid dengan tenang, wa alaihi sakinah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, ya. Sampai dia mendatangi masjid, kemudian dia melaksanakan sholat, ya, yakni sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat-sholat nafilah yang mutlaqah, sholat-sholat sunnah yang mutlaqah, dan dia tidak mengganggu seorang pun. Ya. Kemudian dia mendengarkan imam, jika imam yakni telah keluar dan masuk ke masjid kemudian khutbah, ya. Maka dia diam dan mendengarkan imam berkhutbah. Kanat kafaratan lima bainahuma. Maka itu semua menjadi kafarah penebus dosa-dosanya yang dia lakukan di antara keduanya. Nah, ya ini di antara Jumat yang ini. Naam, sampai Jumat yang berikutnya. Juga diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar pada hari Jumat. Apa kata beliau? Kata beliau, "Ma 'ala ahadikum law ishtara thawbaini li yaumil jum'ati siwa thawbai mihnatihi." Naam. Baik. Seandainya ya salah seorang di antara kalian itu dia membeli dua baju untuk hari Jumat, ya. Yakni untuk pakaian yang menutupi bagian atas dan bagian bawah, ya. Seandainya dia membeli dua kain untuk hari Jumat, ya. Yakni untuk melaksanakan sholat Jumat, memiliki baju yang khusus untuk sholat, ya. Siwa saubai mihnatihi, selain baju kerjanya. Nah, ini bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seandainya kalian, ya ini jika mampu kalian, hendaklah punya baju khusus untuk sholat, ya, selain baju kerjanya. Nah, baju kerja yang dipakai untuk kerja. Nah, maka sudah sepantasnya seorang mukmin dia memakai baju selain dari baju kerjanya, ya, untuk apa? Untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, dan hendaklah dia memakai baju yang paling baik yang dia miliki, ya, karena hari Jumat itu hari raya. Nah, hari gembiranya kaum muslimin, ya, hari yang terbaik dalam satu pekan, ya, hari Jumat. Baik. Kemudian adapun tentang qasul azfar, memotong kuku, ya, kemudian mencukur kumis dan lain sebagainya, itu masuk dalam tanziful badan, bersih-bersih badan, dan itu semua termasuk dari fitrah, ya. Min sunanil fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Nah, tentunya ketika kukunya sudah panjang, ya, dipotong, ya. Nah, ketika kumisnya juga sudah panjang, maka dipotong juga, dan seterusnya. Dalilnya terdapat dalam hadis tentang sunanul fitrah, ya. Kemudian yang berikutnya, Ar-rabi' yang keempat, at-tabkir ilaiha masyian. Di antara adab pada hari Jumat adalah bersegera menuju sholat Jumat masyian, dengan berjalan kaki. Ya. Dengan berjalan kaki. Wa yambaghi lis-sa'i ilal jami'i an yamshiya bisukunin wa khusyu'. Dan seyogianya bagi seorang yang hendak menuju ke masjid untuk sholat Jumat, hendaknya dia berjalan dengan sukun, dengan tenang, wa khusyuk, dan dengan khusyuk. Wa yanwi al-i'tikaf fil masjid ila waqti khurujih, dan dia berniat i'tikaf di masjid sampai dia keluar dari masjid tersebut. Nah, ini diantara adab pada hari Jumat. Bersegera menuju sholat Jumat, masyian dengan berjalan kaki. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, juga dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ah guslal janabah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, ya. Tsumma raha. Kemudian dia berangkat menuju salat Jumat. Ya, ini berangkat di pagi-pagi hari. Ya, ini bersegera. Di pagi-pagi hari menuju salat Jumat. Faka'annama qarraba badanatan. Maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Ya. Karena dia berangkatnya pagi-pagi sekali. Menjadi orang-orang yang pertama hadir di masjid dalam sholat Jumat. Maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Waman ata fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Dan barang siapa yang datang pada waktu yang kedua, ya, yakni kelompok yang berikutnya, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor sapi. Waman ata fi sa'ati tsalitsah, dan barang siapa yang berangkatnya di waktu yang berikutnya, yang ketiga, faka'annama qarraba kabsyan aqran, seakan-akan dia berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Waman ata fi sa'atir rabi'ah, dan barang siapa yang datangnya pada waktu yang berikutnya, waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajjajah, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Waman ata fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan, dan barang siapa yang datangnya di waktu yang berikutnya lagi, ya. Nah, belakangan berangkatnya di waktu yang kelima, maka seakan-akan dia berkurban dengan sebutir telur, ya. Fa idza kharajal imam qawwatil malaikatu suhufaha, dan kalau imam sudah keluar masuk masjid, maka malaikat menutup lembaran-lembarannya. Wa hadaru yastami'una dzikr, dan mereka para malaikat juga ikut mendengarkan khutbah, ya. Asyahid di sini apa? Terdapat keutamaan bersegera untuk melaksanakan sholatul Jum'ah. Orang yang lebih awal datang ke masjid untuk sholat Jumat, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Nah, yakni mendapatkan pahala yang paling besar di antara para jamaah yang hadir di sholat Jumat tersebut. Dan juga dianjurkan untuk masyian, berjalan kaki, ya, karena terdapat keutamaan datang ke masjid dengan berjalan kaki, sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya. Nah, juga ketika berjalan kaki menuju masjid, hendaknya berjalan dengan sukun wal khusyuk, tenang dan khusyuk, tidak terburu-buru, tidak lari-lari, tidak tergesa-gesa. Nah, dan ketika masuk ke dalam masjid, dia meniatkan i'tikaf, karena dia akan apa? Lama di dalam masjid. Ya. Misalkan dia berangkat jam 7 pagi, ya, berarti kan mungkin keluar-keluarnya jam 1 misalkan. Ini kan waktu yang lama. Ya. Maka hendaklah dia apa? Berniat i'tikaf. Ya. Jadi selain dia dapat pahala Jumat, ya, pahala sholat, pahala mendengarkan khutbah dan seterusnya, ya, pahala sholat-sholat sunnah yang dilakukan, pahala baca Quran, pahala zikir dan lain-lain, dia juga dapat pahala iktikaf. Berdiam di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Baik. Baru 4 yang bisa kita baca ya pada malam hari ini. Berarti tersisa 11 lagi. Ya. Namun insyaallah adab-adab yang lain yang berikutnya akan kita baca pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Kita cukupkan malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.